Letus si cerita nih. Isa pasa mapa mulai lamba ce terasi peje ladang anak darah janda tomatoa meluk mana ngi balu memang dilalepas ae narekong ke pojiwi nali ya naradendre sidde lomogi na carite sana pesae maka singkapan nareke yang kalinga si elong nomor apae niki bisa ngi judulna judulna Pak Gombal Magi nasa Pak Gombal, nasa ba angka si diborone, ye panapuji, nareko lele, bele-bele makun raye. Iye nanakan nelongi alena, sila surata, saudari, cica, awi. Salamaki, maring kalinga. Yuuu.